Apa hukumnya seorang muslimah bekerja sama dengan orang Nasrani? Apa maksudnya bekerja sama? Dan orang Nasrani laki atau perempuan? Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya kurang jelas. Yang jelas, kita bermuamalah dengan orang-orang Nasrani pada muamalah-muamalah yang zahir, dagang, jual beli gitu saja, tidak lebih. Tapi kerjasama dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, kita haram hukumnya. Nah, dan juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti ikhtilaf atau kemaksiatan. Apakah walimatul urus diisi dengan tausiah itu disyariatkan dalam Islam? Dibolehkan oleh beberapa ulama, tetapi itu bukan satu perkara yang harus. Bukan satu perkara yang harus. Yang namanya khutbatul hajah bukan tausiah. Khutbatul hajah adalah dari orang tua yang menikahkan, mengucapkan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai selesai, amma ba'd, kemudian baru menikahkan. Apakah tidak termasuk takalluf jika membangun suatu masjid pondok pesantren dengan bangunan yang megah dengan uang berhutang dan minta pada muhsinin? Tidak dianjurkan untuk bermegah-megah dalam membangun masjid. Nah, apa yang kita punya, kita bangun. Dengan apa yang kita miliki. Siapa kita? Ya kita-kita ini. Termasuk muslimin tadi itu kita. Dia mampu berapa, bangun. Tidak boleh memaksakan diri. Antara wali songo dan pengikutnya, siapakah yang salah dalam pengamalan Islam? Itu dia yang saya nggak tahu. Karena saya katakan dongeng. Kalau benar kisah itu tadi, dongeng-dongeng itu, maka wali-walinya pun salah dan mereka bukan wali. Masa wali semedi di sungai sambil lumutan? Agama apa itu? Bukan agama Islam. Tapi mudah-mudahan itu hanya dongeng. Gak benar-benar terjadi seperti itu. Khitbah sebelum nikah wajib atau tidak? Bagaimana akan nikah kalau belum khitbah? Itu bukan masalah wajib tidak wajib. Masalahnya kamu kalau mau nikah, ya mau tidak mau harus khitbah. Bagaimana tiba-tiba nikah tanpa khitbah? Mustahil. Nah, sehingga harus ada khitbah supaya ada nikah. Hanya saja mungkin pertanyaannya, dugaan saya, apakah perlu meminta resmi atau tidak? Cukup kami minta dengan ngobrol saja. Anu, anak sama anak ente cocok gini. Bisa lihat, bisa kan? Kemudian langsung besok nikah. Tidak apa-apa. Karena itu sudah disebut khidmah. Walaupun sebagian kaum muslimin setelah ngomong gitu diterima, sudah nanti besok saya akan bawa orang tua khidmah. Terus resmi khidmah. Tidak masalah. Berarti pertanyaannya, apakah khitbah harus resmi? Tidak. Tidak harus resmi. Wallahu ta'ala a'lam. Kata dosen saya, khitbah di Indonesia tidak wajib karena khitbah adalah budaya Arab. Yang mana? Mungkin yang saya katakan tadi, yang tidak resmi, yang resmi-resmi yang tadi. Yang seremonial. Nah, padahal datang, hadir, kemudian orang tuanya setuju, itu cukup. Itu cukup sebagai khitbah. Jika sedang tawaf di Masjidil Haram, kita wudunya batal. Bagaimana kita harus kembali wudu padahal lagi kondisi penuh jamaah? Dia mau tidak mau harus wudu. bagaimana hukumnya bercampur laki-laki dan perempuan saat lagi masjid haram. Nah, berupaya sebisa mungkin untuk menghindar ikhtilaf. Kalau kamu laki-laki, di tengah-tengah laki-laki. Jangan di tengah-tengah perempuan. Ketika kamu sedang, apa kamu adalah perempuan, maka berupaya untuk menjauh dari kumpulan laki-laki. Begitu caranya. Nah, adapun wudu, kalau kamu mau wudu saja, tidak pakai buang air, itu di tempat-tempat wudu bisa. Tempat-tempat wudu khususnya di tingkat 2. Ada seperti wastafel-wastafel untuk minum, tapi itu tidak mengapa. Wudu di situ dengan wudu Rasulullah SAW. Apa itu wudu Rasulullah SAW? Sedikit air, sedikit saja. Yang penting sah, basah sedikit. Yang penting semuanya sampai sahih, selesai. Sebab kalau turun jauh, antri lagi di sananya sulit. Karena hidup di tengah warga NU dan mendapati mereka dalam kebinahan pada secara fanatik, bagaimana mendawahi mereka? Yang penting selamatkan dirimu dulu. Jangan berpikir mendawahi mereka. Kamu belum cukup mampu untuk mendawahi mereka, sehingga yang penting kamu belajar dan menghindari acara-acara bid'ah mereka. Nah, benarkah khilafah sudah terwujud? Alamin hajin nubuah terwujud, yaitu munculnya wali al-fatah yang menyelisi apa ini? Kelima menurut pengakuan mereka, dilanjutkan mihidi, kemudian khilafah, khalifah ditangkap karena ngerjain anak orang. Iya betul, anak perempuan. Dan kebetulan anak perempuannya anak orang tentara berpangkat. Dari ditangkap dia di penjara. Itu khalifah. Khalifah itu memiliki kekuasaan. Khalifah itu memiliki kekuasaan. Kalau ini dikuasai, ditangkap kok, diadili. Khamilina azakumullah tiyati. Jangan sembarangan berbicara. Dia bukan khalifah, bukan imam, dan tidak sah sama sekali. Namanya khalifah, imam itu memiliki kekuasaan. Kalau dia memiliki kekuasaan, bukan khalifah. Mau tanya, apakah ikhtilat dan foto di saat seorang santri salafi mengikuti ujian nasional bisa dikatakan darurat? Mohon nasihatnya, jazakumullah khair. Darurat itu kalau kita dalam keadaan harus mau tidak mau mendapatkannya. Nah, sekarang saya tanya, dengan urusan ini tadi, apa yang didapatkan? Ini cari apa sih? Hah, ujian nasional? Ijazah. Kalau saya tanya, ijazah kok harus atau tidak? Itu saja. Kalau itu tidak harus, ngapain kamu berkorban untuk isi sunnah hanya karena perkara-perkara yang tidak harus? Kalau kamu sudah pisau di lehermu, kemudian kamu dipaksa untuk mengucapkan begini, kemudian kamu mengucapkan kalimat kufur, itu namanya darurat. Lu enggak ujian sholat juga enggak apa-apa, ngapain? Lu kalau enggak punya ijazah kan kita enggak bisa belajar ke Madinah. Enggak bisa belajar ke Madinah, bisa belajar ke Yaman. Alhamdulillah. Kenapa? Ke Saudi juga bisa. Ke Madinah juga bisa, ke Masjidil Haram. Tidak harus. Sehingga saya berpendapat dengan tegas bahwa ijazah bukan suatu darurat yang terpaksa-terpaksa mengorbankan sunnah. Sama sekali. siapakah usia yang dikatakan anak oleh Yahudi? Nabi. Nabi dari para anbiya. Apakah artinya junub secara bahasa dan secara istilah syariat? Waduh, kayak ulangan. Apatnya junub secara syara'an dan istilahan. Junub dari syar'i atau dari bahasa dulu adalah maknanya dikesampingkan. Jadi kata janabah, janib, samping, kesampingkan. Itu makna bahasanya. Dan makna syar'inya adalah seorang yang terkena junub adalah seorang yang harus menghilangkan junubnya atau hadas besarnya dengan mandi. Disebabkan karena dukhul atau karena irtiqa' al-khitanain. Khitanain. Benar. Irtiqa' al-khitanain. Atau karena keluarnya mani. Keluar mani walaupun tidak dukhul junub. Dukhul walaupun tidak keluar mani juga sama. Junub. Jadi penyebab junub dua. Dukhul dan keluar mani. Keluar mani walaupun tidak dukhul itu dikatakan sebagai junub. Demikian pula kalau sudah dukhul ketemu dua khitan maka dia adalah junub walaupun tidak keluar mani. Kenapa? Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya memberi nama Al-Hakim kepada seseorang? Bagaimana jika disandarkan dengan nama lain seperti Luqman Al-Hakim? Wallahualam. Saya tidak tahu. Amalan yang bercampur dengan riya, apakah diterima oleh Allah apabila dia telah bertaubat? Amalan yang diiringi dengan riya adalah amalan yang tertolak. Sehingga ketika dia bertaubat, hendaklah dia beribadah dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, semoga bisa memperbaiki yang kemarin. Nah, Allah Ta'ala alam. Ustaz, wahteh kopeh itu bahasa mana? Artinya apa? Jangan-jangan ini dari kajian saya yang sudah lama sekali. Pakai bahasa Cirebon. Bahasa Cirebonnya pun bahasa khusus. Bahasa kampung Arab. Hanya ungkapan bahwa orang itu terbelakang banget, gak bisa paham. Dan ini nulisnya juga salah. Benar. Itu istilah-istilah mereka aja. Minder waktu kop. Benar. Benar komplek. Benar. Tahu lanjutannya. Bagaimana sifat penyusup Basais di dalam barisan Salafiyin? Karena pakaian mereka sama, pembicaraan mereka sama, dan seterusnya. Ada ucapan para ulama yang bagus dalam hal ini. Mungkin bukan dari satu saja. Ada beberapa ulama yang menyatakan man khafiya alaina manhajuhu lam yakhfa alaina ulfatuhu. Siapa yang tersamar manhajnya bagi kita tidak akan samar bagi kita ulfahnya. Jadi kalau manhajnya tidak jelas ini manhajnya kemana, maka niscaya ulfahnya akan jelas. Tahu ulfah. Kejinakan hatinya sama siapa. Saya ulangi kalimatnya. Man khafiya alaina manhajuhu lam yakhfa alaina ulfatuhu. Siapa yang tersamar manhajnya, tidak akan tersamar bagi kita ulfahnya, dekatnya sama siapa. Saya itu sesungguhnya cocok dengan antum semua. Saya itu sesungguhnya tidak setuju sama ihya uturah. Saya juga sungguhnya tidak cocok sama yayasan yang sendal motor yang ada di Jakarta. Bahkan saya sama bulan, suruh ini disebut, tidak cocok. Hati saya itu begini. Tapi ngajarnya di tempat mereka, duduknya bersama mereka, bolak balik menjalankan safar jauh untuk mendatangi mereka. Kita kan heran bertanya-tanya, ini yang mana yang benar, ucapannya atau perbuatannya? Kalau para ulama menyatakan ulfatuhu, ulfahnya yang dilihat, mulut bisa berpura-pura saya benci, tapi hatinya tidak benci, sehingga tetap bersama turasiin, tetap bersama sururiin, tetap bersama hizbiin, tetap bersama mereka. Mulutnya sesungguhnya tidak cocok dengan mereka, saya itu hati saya benci sama mereka, saya cuma ingin menasihati mereka, mendakwahi mereka, menang mereka dapat hidayah. Masya Allah. Tapi justru lebih banyak bersama mereka daripada bersama salafiyin ahli sunnah. Ya kunin na'azakumullah, kulfanya enggak akan tersamar. Walaupun ada dafa'is duduk di sini berpura-pura salafi dari A sampai Z, dari mulai pakaiannya, ucapannya, pembicaraannya, gaya-gayanya sama. Gimana ya akhi? Ya akhi, lihat betahnya berapa lama. Pasti dia akan ingin ke tempat teman-teman yang asli. Sampai sana presiden sana gelisah, nggak akan bisa. Pasti mereka akan kembali ke kaumnya. Burung itu nggak akan hinggap kecuali ada yang sejenis. Subhanallah. Maka cukup dengan itu kita akan tahu siapa dasar. Cukup dengan itu kita akan tahu siapa dasar. Mau kemana? Mau ke sana? Kemana? Mau ke sana? Ini setiap jam sekian hari ini pergi dia. Kemana? Ternyata ke tempat grupnya. Oh, selesai. Paham. Walaupun sembunyi-sembunyi, akan terlihat. Karena na'azakumullah, para munafikin yang duduk bersama Rasulullah SAW, berapa lama mereka sabar? Yang Yusuf di tengah-tengah para sahabat, tidak berapa lama mereka langsung kembali ke kaumnya. Dan kalau mereka sudah kembali ila syayatinihim, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami tetap bersama kalian. Kami tadi cuma main-main di sana itu. Itu juga sama. Di sini sebentar main-main, habis itu mereka akan ke sana. Lapor. Itu dilaksanakan perintah-perintahnya. Mereka kerjakan demikian-demikian. Apa jawaban kalau kita ditanya tentang sujud ke Ka'bah? Dalam sholat berarti kita sujud ke batu atau menyembah ke batu. Nah, si orang yang bodoh yang membaca Al-Quran, ta'budu Rabbah hadzal bait, sangat jelas sekali Allah katakan dengan kalimat ta'budu Rabbah hadzal bait. Cukup dengan ucapan Umar bin Khattab yang memegang Hajar Aswad, menciumnya dan berkata, innaka lahajar, sungguh engkau itu batu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku pun tidak akan mencium kamu. Ya ini bukan menyembah sama sekali, menyatukan kiblat, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke arah sana. Kalau kamu katakan seperti itu, kalau gitu nyembah batu, taib. Menurut kamu yang lebih baik gimana? Apa lebih baik arahnya kemana kita sholat? Ayo. Nah sekarang kamu yang menentukan kemana? Susah. Kesana pohon. Jadi ini tembok. Jadi itu ya semua makhluk. Ya apa? Sehingga Allah katakan fa'ayyumat wallu fa'amma wajhallah. Kemanapun kamu hadapkan wajah kalian, kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Seorang bangun kesiangan keluar dari waktu sholat subuh, sementara dia dalam keadaan junub. Namun karena cuaca dingin, orang tersebut menunda waktu sholatnya untuk menyiapkan memanaskan air yang akan dipakai untuk mandi janabah. Apakah yang dilakukan orang tersebut, yakni memasak air untuk mandi dengan air hangat, termasuk menunda waktu sholat? Allah, yang jelas dia bangunnya saja sudah terlambat kan? Disebutkan sini bangunnya terlambat keluar waktu sholat. Nah, ini ceritanya kalau tidak terlambat, bolehkah masak air sampai keluar waktu? Ini pertanyaan yang lebih bagus sebenarnya. Bangun subuh tidak terlambat, tapi karena pengin mandi air panas, ada nggak kuat giginya, masak air. Maka ini kalau sampai keluar waktu sholat tidak boleh. Kalau sampai keluar waktu sholat. Kalau masih batas dia tetap di waktu sholat dan itu karena darurah, jadi dia tidak kuat betul keinginan, tidak mengapa. Kalau dia sudah terlambat, ya urusannya dia sudah terlambat, dia masak air atau nggak masak air tetap terlambat. Benar. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu jawabannya apa. Jawabannya jangan terlambat. Bangun pagi-pagi supaya bisa masak air. Sebelum subuh masak air. Adanya seorang karena tertidur lalu bangun dalam waktu sholat sudah keluar. Biasanya orang tersebut gugup atau dalam keadaan terburu-buru, tidak tenang dalam melakukan persiapan sholatnya. Sementara ketika menuju masjid kita diperintahkan untuk tenang, sikap yang benar seperti apa? Tetap tenang. Walaupun kamu dalam keadaan terlambat, tidak perlu lari-lari, tidak perlu tergopoh-gopoh. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, ketika seorang yang berjalan dengan berlari, setengah lari, kemudian rukuk dan berjalan sambil rukuk, Nabi SAW menyatakan, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Kata para ulama, kalimat wa la ta'ud, jangan diulangi, itu keterburu-buruannya, ketergesa-gesaannya. Bukan rukuknya tadi. Sambil jalan. Tetapi keterburu-buruannya dia ketika datang, sehingga walaupun terlambat, bahkan hadis yang menyuruh tenang pun berkait dengan itu. Tenang. Kalau adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kamu dapati salat bersama mereka, apa yang kurang kamu lengkapi. Artinya kalau terlambat kan berarti, apa yang kamu dapati dari salat salat bersama mereka, apa yang tertinggal kamu sempurnakan. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum, subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.